Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Al-muallif al-Imam al-Mujaddid Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab Tauhid bab qaulillah taala, bab tentang firman Allah taala, وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. Fussilat, ayat 50. Bab tentang firman Allah Ta'ala, وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ, dan seandainya kami rasakan kepadanya, kami jadikan dia merasakan rahmat dari kami, min ba'di dharra'a, setelah adanya kesusahan, mudarat, masadhu yang menimpanya, la yaqulanna hadali, niscaya pasti dia akan mengatakan ini memang hakku, rahmat yang aku rasakan ini memang merupakan hak yang aku berhak mendapatkannya. Fussilat, ayat 50 al-ayah. Di dalam bab ini penulis rahimahullah ta'ala akan menjelaskan bahwa di antara konsekuensi tauhid yang sempurna adalah seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Dia berikan, dan tidak menganggap bahwa dirinya berhak untuk mendapatkannya. Ini di antara konsekuensi tauhid al-kamil, tauhid yang sempurna. Jika ada pada diri seseorang, itu akan membuatnya senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak merasa berhak untuk mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Itu semua murni pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih itulah keterkaitan berdiri dengan kitab tauhid. Ya. Anggapan bahwa dirinya berhak mendapatkan nikmat-nikmat itu dari Allah, ya, merupakan suatu hal yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Itulah keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid. Wala in adaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'in masadhu la yaqulanna hadha li. Dan sungguh jika kami buat dia, yakni manusia, merasakan rahmat dari kami setelah adanya mudarat yang menimpanya, pasti dia akan mengatakan rahmat ini, nikmat ini memang merupakan hak yang berhak aku dapatkan. Kelengkapan ayatnya adalah wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irji'tu ila rabbi innani 'indahu lal husna. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Inilah kelengkapan dan kelanjutan ayatnya. Dia juga akan mengatakan وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً, dan aku tidak meyakini bahwa hari kiamat itu akan terjadi. وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي, dan seandainya pun aku dikembalikan kepada Rabbku, kepada Allah, seandainya pun ternyata terjadi hari kiamat, seandainya, inna li'indahu al-husna, maka pasti sungguh aku akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisinya yang lebih baik daripada rahmat dan nikmat yang aku rasakan di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, falanunabbi'anna alladziina kafaru bima 'amilu. Sungguh, benar-benar kami akan memberitakan kepada orang-orang kafir itu tentang apa yang mereka perbuat. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ, dan sungguh akan kami buat mereka merasakan azab yang keras. Inilah ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah sebagai judul bab seputar anggapan seseorang bahwa dia berhak mendapat nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bab ini serupa dengan bab yang telah lewat, yaitu bab tentang firman Allah taala, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Bab tentang firman Allah taala, ya'rifun, mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, tsumma yunkirunaha, namun kemudian mereka mengingkarinya, tidak menisbatkan, menyandarkan nikmat-nikmat itu kepada Allah. Mereka justru menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan melupakan Allah satu-satunya yang telah memberikan nikmat kepada seluruh makhluk. Naam. Jadi kita pelajari bersama bahwa mengkufuri nikmat dan menganggap bahwa seseorang dirinya berhak mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah itu bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Tauhid apa? Tauhid uluhiyah atau tauhid rububiyah yang diselisihi, yang dilanggar, bisa dua-duanya. Apabila seseorang, ini keadaan yang pertama, menyandarkan nikmat itu kepada dirinya sendiri, usahanya, jerih payahnya, dan mengatakan saya mendapatkan nikmat ini karena saya itu berusaha. Nikmat ini datang kepadaku dengan usahaku, jerih payahku, dan kepandaianku. Maka ini terdapat padanya satu macam kesyirikan di dalam rububiyah, di dalam perkara rububiyah. Ya, kenapa? Karena yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada selain Allah dari seluruh makhluk yang memberikan nikmat, termasuk diri kita sendiri dengan usaha-usaha kita. Kita tidak bisa memberikan nikmat kepada diri sendiri, demikian pula kepada orang lain. Maka di dalam keadaan pertama ini terdapat satu macam penyekutuan, kesyirikan di dalam rububiyah. Ya, walaupun tidak mesti ini syirik akbar, namun ada semacam apa? Naw'u syirik. Semacam unsur kesyirikan dalam perkara rububiyah. Demikian pula hal ini bisa bertentangan dengan kesempurnaan tauhid uluhiyah. Jika itu masuk pada keadaan yang kedua, yaitu ketika seseorang menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, memang Allah lah yang memberi. Tetapi dia menganggap bahwa dirinya berhak mendapatkan nikmat itu, dan apa yang Allah berikan itu laisa mahabbata fadl, bukanlah murni karunia dari Allah, bukanlah semata-mata pemberian dari Allah, namun memang dirinya berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam keadaan yang kedua ini terdapat nau' syirk fi janibil ubudiyah. Terdapat satu macam, satu unsur kesyirikan dan pelanggaran di dalam perkara ubudiyah, tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena ubudiyah, uluhiyah, maknanya adalah seorang hamba itu benar-benar merendah di hadapan Allah, merasa tidak memiliki apapun. Sementara dalam keadaan ini, orang ini menganggap dia memiliki hak atas Allah Subhanahu wa taala untuk dia beri nikmat Ya. Sehingga ada unsur ta'alli wa tarafu. Ada unsur tinggi dan sombong yang itu bertentangan dengan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, yang wajib bagi seseorang adalah menyandarkan segala nikmat hanya kepada Allah dan tidak menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah, termasuk kepada jerih payah yang telah dia lakukan. Walaupun itu mungkin sebab, ya, sebab yang diizinkan di dalam syariat, ya. Namun janganlah terlalu menyandarkan kepada sebab, dan bahkan tidak boleh menyandarkan kepada sebab sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu dia terlalu ujub, ya, terlalu bertumpu kepada sebab seolah Allah tidak memberi. Demikian pula wajib bagi setiap orang untuk tidak memiliki anggapan bahwa dirinya berhak mendapatkan nikmat dari Allah. Wajib untuk meyakini bahwa segala nikmat ini mahdhu tafadhul, murni pemberian dari Allah. Murni pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dirinya berhak. Sehingga wajib, ya, atas setiap hamba untuk berhati-hati dalam ucapannya. Jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang menyalahi at-tauhid. Entah itu tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah, termasuk dalam menyandarkan nikmat. Jangan menyandarkan kepada sebab. Jangan menyandarkan kepada jerih payahnya. Ya. Demikian pula, jangan menganggap dirinya berhak mendapatkan nikmat. Berhak, ya, Allah Subhanahu wa taala memberinya nikmat. Penulis rahimahullah menyebutkan tadi satu ayat dalam surat Fussilat, yaitu ayat yang ke-50. Allah taala berfirman, "Wala in adnaqnahu rahmah." Dan seandainya kami buat dia merasakan nikmat. Dia siapa? Kata ganti atau dhamirhu, ha, dhammah adzaqnahu, kembali kepada apa yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya, ya. Siapa yang disebutkan dalam ayat yang sebelumnya? Yang disebutkan dalam ayat sebelumnya itu al-insan. Allah taala berfirman, la yas'amul insanu min du'a'il khairi wa immasahu syarru fa ya'usun qanut. Manusia itu, ya, tidak bosan-bosannya, tidak jemu-jemunya, ya, menuntut, mencari kebaikan-kebaikan duniawi. Min du'ail khair. Wa imma sa'u syarru, dan jika dia tertimpa keburukan, musibah, kejelekan, fayausung panut, tiba-tiba manusia itu menjadi orang yang sangat berputus asa. Ya, tidak lagi memiliki semangat. Inilah manusia. Sehingga yang dimaksud, yang sedang dibicarakan adalah insan. Wala in adzaqnahu, yakni wala in adzaqnal insana. Jika kami buat manusia, insan, merasakan, ya, merasakan, kami buat dan merasakan, ini kami beri. Seandainya kami memberi manusia itu rahmah. Nah. Namun yang dimaksud dengan insan di sini, manusia di sini, apakah umumul insan, seluruh manusia, jenis manusia seluruhnya, ataukah golongan tertentu dari bangsa manusia? Ternyata para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan umumul insan, jinsul insan, keumuman jenis manusia seluruhnya, tabiat asli mereka seperti itu. Tabiat asli mereka itu, yakni seandainya mereka tidak diberi taufik, hidayah oleh Allah, mereka tidak memiliki keimanan, manusia seperti ini. Ya. Dan pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan insan di sini adalah golongan tertentu dari bangsa manusia, yaitu golongan kufar, al-insan al-kafir, manusia yang kafir. Ya. Walaupun yang nampak adalah pendapat yang pertama, yaitu jenis manusia seluruhnya, yakni ayat ini menjelaskan tabiat asli manusia seandainya tidak diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, berambisi dan berambisi untuk mendapatkan dan mencari dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, tapi ketika mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan, fayausung qanut, tiba-tiba manusia itu ya pasrah, berputus asa, tidak lagi memiliki semangat dan mungkin depresi, stres. Alhamdulillah. Nah, ini tabiat asli manusia. Hanya saja keimanan akan mencegah ya orang-orang tertentu ya dari sifat-sifat yang tercela yang disebutkan di dalam ayat ini. Walain adzaqnahu, dan jika kami buat manusia, yakni kami berikan kepada manusia itu rahmat, rahmat sih, yakni berupa kesehatan, kesejahteraan, kelapangan hidup, minna dari kami, yakni dari Allah Subhanahu wa taala, mim ba'di dharra'a, ya setelah adanya dharra, dharra yakni kesempitan, penyakit, musibah, bencana. Jika kami memberikan kepada manusia itu nikmat-nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, padahal sebelumnya dia merasakan kesempitan, bencana, musibah, penyakit dan lain sebagainya, la yaqulanna hadali, maka manusia itu ketika mendapatkan nikmat akan mengatakan ini memang hakku, hadali. Ya, la yaqulanna hadali. Manusia itu akan berkomentar, ya ini memang hak saya untuk mendapatkan nikmat. Ya. Sehingga dia merupakan musibah yang sebelumnya dia rasakan. Dan dia melupakan dari manakah datangnya nikmat-nikmat ini. Ya, ini dari Allah Subhanahu wa taala, dia lupakan. Dia menyangka bahwa nikmat yang sekarang dia rasakan itu dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dengan usahanya, sehingga dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengakui bahwa itu semua adalah nikmat pemberian dari Allah. Ya. Sehingga ucapan semacam ini ketika mendapatkan nikmat sayyurun hadani, ini adalah nikmat yang memang sepantasnya aku dapatkan. Nikmat ini memang hakku. Keberhasilan ini, kesehatan ini, kesejahteraan, kemakmuran, ya, dan seterusnya ini memang dengan jerih payah saya. Saya memang berhak untuk mendapatkannya karena saya ini orang yang telah banyak berusaha, serius, saya ini orang yang tekun, gigih, dan saya juga sudah memiliki pengalaman banyak. Ya kan, saya mendapatkan nikmat-nikmat ini, keberhasilan, kesehatan, kesejahteraan. La yaqulanna hadali. Nah, ini termasuk bentuk kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak menyandarkannya kepada Allah, dan juga merupakan bentuk i'jab bin nafs. Ya, terpukau dan berbangga dengan diri sendiri, al-ujub, bangga diri. Nah, ketika mendapatkan nikmat-nikmat yang sedemikian banyaknya, dia tidak hanya menyadarkan nikmat itu kepada dirinya sendiri dan merupakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia juga akan mengatakan seperti dalam kelanjutan ayatnya, "Wa ma a'udzu sa'ata qa'imah." Dan aku pun tidak yakin sebenarnya hari kiamat itu akan bangkit. Hari kiamat itu akan terjadi. Saya tidak yakin. "Wa ma a'udzu sa'ata qa'imah." Kenapa dia sampai mengucapkan seperti ini? Sebab inghimasihi fid dunya, dia terlalu tercebur, tenggelam di dalam kehidupan duniawi, di dalam menikmatinya, dan di dalam berambisi mendapatkannya. Nah, ini satu hal yang sangat logis. Ada kehidupan dunia, dan ada kehidupan akhirat. Ini dua kehidupan yang berbeda. Ketika seseorang terlalu terpesona, pikirannya terlalu tersibukkan dengan duniawi, terlalu berambisi, dan bahkan dia tenggelam di dalamnya, ya jelas dia pasti akan menjadi ragu terhadap kehidupan akhirat. Dia akan ragu akan terjadinya hari kiamat, kemudian dibangkitkan seluruh manusia yang telah mati. Sehingga harus berhati-hati, jangan ya bermudah-mudahan dan beralasan kan cari ma'isyah itu dituntut, ya memang dituntut, diperintahkan untuk cari ma'isyah, cari nafkah dan seterusnya. Tapi permasalahannya batasnya sampai mana? Ya, berapa porsi yang kita luangkan untuk dunia dan berapa porsi yang kita luangkan untuk akhirat? Padahal akhirat itu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Dunia itu hanya sebentar, yang semestinya diberikan kepada dunia ini dari waktu kita sesuai dengan ukuran dunia yang sebentar. Adapun akhirat abqa, kekal, maka semestinya diberikan untuk kehidupan akhirat porsi-porsi waktu kita, jerih payah kita, pikiran kita yang jauh lebih banyak daripada porsi yang kita luangkan dari waktu dan upaya kita untuk dunia. Nah, kalau tidak ya sudah, lebih berambisi kepada dunia dan tenggelam di dalam perkara-perkara duniawi, ya sudah, dia akan mengatakan di kemudian hari, wa ma adzunnu as-sa'ata qa'imah, aku tidak yakin hari kiamat itu akan terjadi. Alhamdulillah. Ketidakyakinan artinya dia tidak beriman dengan sesungguh-sungguhnya terhadap hari akhir, terhadap hari kiamat. Padahal itu merupakan salah satu rukun-rukun iman. Al-iman bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Naam. Wa ma adzunnu as-sa'ata qa'imah. Dan aku tidak yakin hari kiamat itu akan terjadi. Wa la irji'tu ila rabbi, dan seandainya pun aku dikembalikan kepada Rabbku, yakni seandainya pun ternyata hari kiamat terjadi, saya tidak yakin terjadi, tapi seandainya terjadi, kemudian setelah mati saya dibangkitkan dan ruji'tu ila rabbi, dikembalikan kepada Rabbku, kepada Allah, innali 'indahu lal husna, pasti saya akan mendapatkan kenikmatan yang lebih baik daripada kenikmatan yang saya dapatkan di dunia ini. Nah ini, sehingga dia menggabungkan ya, antara ambisi terhadap kehidupan duniawi dan merasa aman. Ya, merasa aman, tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia justru mengatakan, innaka 'indahu al-husna, ya sesungguhnya pasti saya akan mendapatkan yang lebih baik. Lal husna. Husna ini kan isim tafdil, yang artinya lebih. Isim tafdil, yakni isim kata yang menunjukkan perbandingan. Tingkat lebih atau tingkat paling. Lal husna. Saya mendapatkan kenikmatan yang lebih baik daripada kenikmatan yang saya dapatkan di dunia ini. Nah, bisa kita perhatikan dari perkataannya, wala irruji'atu, menggunakan isim syarat in ruji'tu, jika aku dikembalikan. Kata para ulama bahasa Arab, isim syarat atau huruf syarat in, ya partikel syarat in yang seringnya kita artikan jika dan semisalnya, itu memberikan ya, memberikan makna bahwa itu suatu hal yang tidak pasti. Ya. Misalkan in safarta safartu, jika kamu bepergian, saya juga akan bepergian. Nah, apakah pasti kepergianmu? Jawabannya tidak. Jika itu suatu hal yang pasti, biasanya akan menggunakan partikel syarat idza. Kalau idza itu suatu hal yang pasti. Ya. Idza jaa nasrullah wal fath. Idza jaa, apabila datang nasrullah, pertolongan dari Allah, wal fath, dan kemenangan. Ya, menunjukkan bahwa pertolongan dari Allah dan kemenangan darinya itu satu hal yang pasti karena menggunakan partikel syarat idza. Adapun partikel syarat in itu satu hal yang tidak pasti. kenapa orang ini mengatakan wala irja'tu ila rabbi menggunakan partikel syarat in, karena dia ragu juga sebenarnya dia akan dikembalikan kepada Allah, dibangkitkan setelah kematian. Dia masih ragu. Saya tidak yakin hari kiamat itu akan terjadi, dan seandainya pun terjadi dan saya dikembalikan kepada Allah, ya tentu saya akan mendapatkan nikmat yang lebih baik lagi. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan terhadap orang-orang kafir yang semacam ini, falanunabbi'anna alladziina kafaru bima 'amilu, maka sungguh kami akan memberitakan kepada orang-orang kafir itu yang seperti tadi keadaannya, bima 'amilu, tentang apa yang mereka kerjakan selama di dunia, walanudziqannahum min 'adzabin mukhadd, dan sungguh akan kami berikan kepada mereka, akan kami buat mereka merasakan azab yang keras. Nah, sehingga disebutkan di sini, falanunabbi'anna alladziina kafaru, dapat dipetik faedah dari kata-kata alladziina kafaru, bahwa orang yang semacam ini hukumnya adalah kufur. Falanunabbi'anna alladziina kafaru, maka sungguh akan kami beritakan kepada orang-orang kafir itu. Padahal sebelumnya Allah menceritakan tentang sebagian orang yang kufur nikmat, menyandarkan nikmat kepada diri sendiri, merasa berhak, meragukan terjadinya hari kiamat, ya, dan seterusnya, memiliki amani, angan-angan kosong terhadap Allah Subhanahu wa taala, padahal semestinya dia itu takut atas segala dosa-dosanya. Yang semacam ini hukumnya adalah kufur, oleh karena itulah Allah mengatakan dengan kata atau kalimat falanunabbi'anna alladziina kafaru, sungguh akan kami beritakan kepada orang-orang kafir itu. Demikian pula orang yang semacam itu mengkufuri nikmat dan seterusnya, hukumannya adalah azab ghalidh, walanudziqannahum min 'adzabin ghalidh, dan sungguh akan kami berikan kepada mereka azab yang keras. Ayat 50 dari surat Fussilat ini ditafsirkan oleh para ulama, tafsir sejak zaman dahulu dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Sebagaimana yang dinukilkan sebagian tafsirannya oleh penulis rahimahullah setelah menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan qala Mujahid. Mujahid, yakni Mujahid bin Jabr rahimahullah, yang merupakan murid yang paling ternama, murid Ibnu Abbas, yang paling ternama dalam hal tafsir, Mujahid bin Jabir rahimahullah mengatakan hadza fi amali, tafsir ayat ini la yaqulanna hadza li, orang itu kemudian mengatakan hadza li, maknanya adalah hadza fi amali, ini dengan usahaku, yakni nikmat-nikmat yang saya rasakan sekarang ini, keberhasilan, kesuksesan, kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran, dan seterusnya, hadza bi'amali, ini dengan usahaku, wa ana mahququn bihi, yakni dan saya berhak mendapatkannya. Ini dua hal yang sebenarnya berbeda. Hadza bi'amali, ini yang pertama. Yang kedua adalah ucapan ana mahququn bihi. Hadza bi'amali, yakni menisbatkan, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Dalam hal ini kepada diri sendiri, kepada usahanya. Saya mendapatkan ini ya dengan usahaku. Ini tafsir hadzali. Ini dua penafsiran yang berbeda disebutkan oleh Mujahid rahimahullah. Yang pertama adalah hadza bi'amali, ini dengan usahaku, ini dengan kepandaianku, ya, ini dengan jerih payahku, dengan pengalamanku, ketekunanku, kerajinanku, kesungguh-sungguhanku, dan seterusnya, hadza bi'amali, sehingga saya mendapatkan nikmat-nikmat ini. Makna yang kedua juga disebut oleh Mujahid rahimahullah, hadza li, yakni ana mahququn bihi, aku berhak mendapatkannya. Ya, aku berhak mendapatkan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah menjadi kemestian bagi Allah untuk memberiku. Ana mahququn bihi. Kemudian tafsir yang kedua atau penukilan yang kedua, maqala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, yuridu min indi. Yuridu min indi. Ya. Yang dia maksudkan dengan ucapannya hadali, ini milikku atau ini adalah aku, yuridu min indi, yang dia maksudkan adalah min indi. Nikmat-nikmat itu dari diriku sendiri. Ini semakna dengan hada bi'amali, ini dengan usahaku. Ya, jadi aku sudah capek, aku sudah letih untuk mendapatkannya, ya pantas saya mendapatkannya. Ya, disertai dengan apa? Unsur merupakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat ini sesungguhnya. Nah, sehingga sekali lagi masuk dalam kalimat ini, layakulanna hadali, ya, sifat yang buruk ini, dua hal atau dua keadaan tadi. Yang pertama adalah apa? Menyandarkan suatu nikmat kepada diri sendiri dan tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan suatu nikmat kepada diri sendiri, kepada usahanya, jerih payahnya, dan tidak menyandarkannya kepada Allah. Dan juga masuk di dalam sifat yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, keadaan yang kedua, yaitu menyandarkan nikmat itu kepada Allah memang, tetapi merasa berhak untuk mendapatkannya. Merasa berhak untuk mendapatkannya. Ini keadaan yang kedua. Dua-duanya termasuk di dalam sifat yang tercela di dalam ayat ini. Alhamdulillah. Nah, keadaan yang kedua ini, merasa berhak untuk mendapatkan nikmat dari Allah, ya, sebagaimana yang terjadi, ya, dari sebagian orang-orang yang tertipu. Dia merasa telah taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ya, ketika mendapatkan nikmat, dia mengatakan, ya, saya mendapatkan nikmat ini karena balasan, ya, saya itu telah bertakwa, taat kepada Allah, saya berhak mendapatkannya. Ya, walaupun tidak dia ucapkan, ya, tetapi ada di dalam hatinya, ya, di dalam keyakinannya, dan dia tidak mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu merahmati hamba-hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu Maha merahmati hamba-hambanya, ya, tidak dengan apa, tidak dengan ketaatan, ketakwaan seseorang, ya. Hak Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar. Demikian pula nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba itu tidak sepadan dengan amal perbuatan hamba itu. Tidak sepadan. Jauh lebih banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan. Apalagi jika dia seorang mukmin kemudian masuk ke dalam jannah surga, jelas tidak sepadan nikmat-nikmat surga dengan ibadah-ibadahnya selama di dunia. Ya. Kemudian ayat yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, wa qawlihi, dan firmannya, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qala, dia mengatakan, innama utituhu, hanyalah aku mendapatkannya, aku mendapatkannya hanya ala ilmin indi, karena ilmu yang ada padaku, ilmu yang aku miliki. Surat Al-Qasas ayat 78. Nah, ayat ini Allah sebutkan tentang kisah Qarun, yes, orang yang kaya raya. Tentang kisah Qarun, orang yang kaya raya dari kaum Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, inna Qaruna kana min qawmi Musa fadagha alaihim. Sesungguhnya Qarun dahulu termasuk kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Fadagha alaihim. Namun kemudian dia melampaui batas terhadap mereka. Ya. Wa atainahu minal kunuzima inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwati idh qala lahu qawmuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Dan seterusnya sampai akhir ayat, ya, kaumnya mengingatkan dia, la tafrah, janganlah kau terlalu berbangga, wahai Qarun. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu berbangga. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah, dan carilah negeri akhirat itu dengan rezeki yang telah Allah berikan kepadamu. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, dan silakan jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia ini, silakan. Ya, namun wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, namun berbuat baiklah, beramal solehlah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah engkau berbuat kerusakan, menginginkan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, kemudian Qarun ini justru menjawab kaumnya dengan mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan, aku mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ini, harta benda yang sangat banyak ini, ya, karena ilmu yang aku miliki. Ya, karena ilmu yang aku miliki, yang ada padaku. Ya. Sehingga ayat ini mengisahkan tentang Qarun yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan nikmat harta benda yang sangat banyak ini hanya, bisa kita perhatikan, innama hanya menunjukkan tidak ada hal lain yang menjadikanku memiliki banyak harta, termasuk Allah Subhanahu wa taala. Aku memiliki banyak harta ya hanya ala ilmin, hanya karena ilmuku, pengetahuanku, kemahiranku. Ya, apa tafsir ala ilmin indi? Disebutkan oleh penulis rahimahullah beberapa nukilan dari para ulama tafsir. Beliau mengatakan qala Qatadah. Qatadah, sudah lewat siapa itu Qatadah, yaitu Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah ta'ala. Qatadah mengatakan ala ilmin minni. Makna ucapan Qarun ala ilmin indi, yani ala ilmin minni, bi wujuhil makasib. Aku mendapatkan harta benda ini hanyalah karena ilmu dariku, ilmu yang aku miliki, pengetahuanku tentang cara-cara mencari penghasilan. Ya, mencari penghasilan, pemasukan, ya, mencari keuntungan, diwujuhil makasib. Ya, cara-cara, metode-metode, trik-trik. Ya, karena saya ini memang lihai dalam berbisnis, sehingga saya memiliki banyak harta. Ini maknanya. Nah, sehingga dia menisbatkan nikmat itu kepada dirinya sendiri dan menganggap bahwa tidak ada satu pun selain dirinya sendiri yang memiliki jasa atasnya. Ya. Yang telah memberikan kepadanya. Ya, termasuk Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk mengkufuri nikmat. Ya, dan merupakan bentuk i'jab nafs, bangga diri. Nauzubillah. Kemudian nukilan yang kedua dari para ulama tafsir, ini juga sekaligus pendapat yang kedua tentang tafsir ala ilmin indi. Adapun penafsiran Qatadah itu pendapat yang pertama, makna yang pertama. Makna yang kedua atau pendapat yang kedua, wa qala akharun, dan para ulama tafsir yang lain berkata, ala ilmin indi, yakni ala ilmin minallahi anni lahu ahlun. Sesungguhnya aku mendapatkan harta benda yang sedemikian banyak ini, ya, karena ilmu dari Allah, yakni karena Allah mengetahui, karena bahwa Allah mengetahui anni lahu ahlun, bahwa aku berhak mendapatkan harta benda itu, mendapatkan nikmat-nikmat itu. Sehingga menurut tafsir yang pertama, ilm di sini merupakan sifat orang ini, sifat Qarun. Yani ilmu yang dimiliki oleh Qarun. Aku mendapatkan harta benda yang punya ini disebabkan aku memiliki pengetahuan, memiliki ilmu dalam mencari uang, dalam mencari penghasilan. Menurut pendapat yang kedua atau tafsir yang kedua, ilmu di sini merupakan sifat Allah. Ini Allah mengetahui. Hanya saja maksudnya adalah Allah mengetahui bahwa aku memang berhak mendapatkannya. Mendapatkan nikmat-nikmat itu, harta benda itu. Ya. Ini dua penafsiran. Ya, dua penafsiran dan semuanya memang benar bisa dijadikan untuk tafsir untuk ayat ini. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan nukilan yang ketiga. Ya. Nukilan yang ketiga ini beliau katakan semakna dengan nukilan yang kedua tadi, bahwa mendapatkan nikmat karena Allah mengetahui dirinya berhak, bahwa dia berhak mendapatkannya. Jadi sama sebenarnya, sama dengan penafsiran yang kedua. Wa hadza ma'na qawli mujahidin, dan ini semakna dengan perkataan Mujahid, yakni Mujahid bin Jabr rahimahullah. Utituhu ala syaraf. Mujahid menafsirkan ala ilmin indi dengan utituhu ala syaraf. Aku diberi harta benda yang banyak itu ala syaraf, ya karena kemuliaan. Maksudnya adalah karena kemuliaanku di sisi Allah dan aku berhak mendapatkannya. Kemuliaanku di sisi Allah dan aku berhak mendapatkan nikmat-nikmat harta benda itu. Jadi kan sama dengan penafsiran yang kedua tadi. Sehingga kesimpulannya, ya, ada dua penafsiran. Kalau disimpulkan ada dua penafsiran untuk ayat ini. Qala innama utitu ala ilmin indi. Tafsir yang pertama adalah, ya, bahwa, ya, aku mendapatkan nikmat ini dengan sebab, ya, atau karena pengetahuanku, ilmuku, demikian juga karena jerih payahku. Penafsiran yang kedua adalah aku mendapatkannya karena Allah mengetahui aku berhak mendapatkannya. Sehingga kesimpulannya itu. Kesimpulan ini sama dengan dua keadaan yang telah kita pelajari di awal tadi. Ya. Sama dengan penafsiran layakulanna hadali. Layakulanna hadali. Hadali, yakni ini dengan jerih payahku. Keadaan yang pertama atau makna yang pertama. Keadaan yang kedua atau makna yang kedua, yakni anna mahququn bihi. Ini memang hakku, aku berhak mendapatkannya. Aku berhak untuk diberi oleh Allah kenikmatan itu. Sehingga sama saja. Kesimpulannya, dua keadaan yang merupakan dua hal yang bertentangan dengan apa? Tauhid. Bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Nah, beberapa faedah yang dapat diambil dari ayat ini, di antaranya adalah kewajiban mensyukuri nikmat Allah. Kewajiban mensyukuri nikmat Allah dan mengakui bahwa itu hanya dari Allah semata. Kewajiban mensyukuri nikmat Allah dan mengakui bahwa itu semuanya hanyalah dari Allah semata. Nah, kemudian faedah yang kedua, diharamkannya ujub. Ya, ujub. Ujub yakni terpukau, terpesona dengan dirinya sendiri. Yakni bangga diri. Diharamkannya ujub wal-iqtirar dan tertipu dengan kemampuan dan kekuatannya. Ya. Apa perbedaannya ujub dan iqtirar? Ya, ujub itu ya bangga diri. Jadi memang ada pada dirinya, tapi dia terpukau, terpesona, bangga diri. Dan ini biasanya ya, apa namanya, juga mengandung unsur kibir, sombong, bisa merendahkan orang lain juga. Adapun iqtirar, ini biasanya pada suatu hal yang sebenarnya tidak dia miliki. Jadi dia tertipu, gurur. Ya, merasa memiliki padahal tidak. Kalau ujub, mungkin dia memang memilikinya, ada padanya, tapi terpukau, berbangga. Adapun iqtirar, gurur, kan tipu. Penipuan, tertipuan. Tidak dia miliki, tapi merasa memilikinya. Itu iqtirar. Itulah perbedaan kurang lebih antara ujub dan iqtirar. Kemudian, faedah yang ketiga, wajibnya beriman, ya, mengimani terjadinya hari kiamat, as-sa'ah, yani yaumul qiyamah. Wajib mengimani bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang yang meragukan sampai mengatakan wa ma adunnu as-sa'ata qa'imah. Aku tidak yakin hari kiamat itu akan terjadi. Kemudian faedah yang keempat, wajibnya takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, ya kenapa seperti itu? Karena Allah telah mencela orang yang merasa aman dengan mengatakan wala irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna. Seandainya pun aku dikembalikan kepada Allah, kepada Rabbku di hari akhir, di akhirat, sesungguhnya pasti aku akan mendapatkan kenikmatan yang lebih baik. Merasa aman. Ya. Melampaui batas, berlebihan dalam rasa aman. Ya, semestinya dia imbangi rasa aman itu dengan rasa khauf, rasa takut kepada Allah dan kepada azab-Nya. Ya. Terlalu takut tanpa diimbangi dengan apa namanya, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh terlalu berharap dan berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala tanpa diimbangi rasa takut, juga tidak boleh. Ya, secara umum harus seimbang ar-raja wal khauf, rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kelima, ancaman bagi orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ancaman bagi orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya apa? Jelas tadi, wala nudziqannahum min 'adzabin ghalidh. Dan sungguh akan kami berikan, akan kami buat mereka merasakan min 'adzabin ghalidh, ya, azab yang keras. Ini ancamannya orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat itu apa? Ya, lawan dari syukur nikmat. Ya. Kalau tidak mensyukuri nikmat Allah, ya berarti dia mengkufuri nikmat Allah dan pancam na'udzubillah. Ya, terus syukur nikmat itu apa? Biar kita bisa melakukannya. Ya, itu harus dipelajari. Ya, secara umum, ya, pernah kita pelajari sebelumnya, secara umum, secara global, syukru, bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan dengan tiga hal. Yang pertama adalah dengan al-qalb, al-i'tirafu bil-qalb. Ya, mengakui dengan hati bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya semata. Ya. Jadi harus diakui dengan hatinya bahwa ini merupakan nikmat dari Allah. Yang pertama, demikian juga dia meyakini, ya, bahwa itu merupakan murni pemberian dari Allah, bukan karena berhak. Ya. Kalau menyandarkan nikmat kepada Allah, ini memang dari Allah, tapi merasa berhak, ya, masuk dalam, ya, sifat tercela yang disebutkan di dalam bab ini. Menyandarkannya kepada Allah, tetapi masih merasa berhak mendapatkannya. Jangan. Jadi, bersyukur atas nikmat Allah dengan qalbu secara batin, yaitu mengakui itu dari Allah dan apa, meyakini bahwa itu merupakan murni pemberian Allah Subhanahu wa taala, adapun dirinya tidak berhak, bukan meyakini atau tidak meyakini dirinya berhak mendapatkan. Kemudian bentuk syukur yang kedua adalah dengan lisan. Dengan lisan yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala dan secara lisan, secara ucapan menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Hadza min indillah. Yes, hadza min indillah. Nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian bentuk syukur yang ketiga adalah dengan anggota-anggota tubuh lain yang lahir, yang lahiriah, yang nampak. Yaitu apa? Yaitu mempergunakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggunakan nikmat-nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia pergunakan untuk bermaksiat, ya berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana bentuknya? Ya, bentuknya masing-masing, bentuknya banyak, ya kan? Kalau itu nikmat harta, ya diinfakkan, ya terutama infak-infak, pemberian-pemberian yang wajib seperti nafkah, zakat dan seterusnya. Demikian juga sedekah-sedekah yang sunnah. Kalau itu berupa ilmu, ya diamalkan. Ya, berupa ilmu ya diamalkan, nikmat berupa ilmu diamalkan, diajarkan, dibutuhkan, didakwahkan. Ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa materi di dalam bab ini yang bisa kita pelajari. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas sebuah hadis yang cukup panjang tentang al-aqra', al-abras wal a'ma. Si buta, si belang dan si botak, ya, yang juga sudah kita pelajari, ya, di pertemuan sebelumnya di kitab Riyadhus Shalihin, namun akan kita pelajari di kitab Tauhid ini. Allah Taala alaihi wasallam, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad wa alihi wasallam.